Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita akan langsung beranjak pada pembahasan kitab Usulul Iman, memasuki hadis yang ke-29. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةٌ أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا أَوْ قَالَ خَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أو جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah hendak mewahyukan suatu perkara, maka ia berbicara dengan sebuah wahyu. Lalu langit-langit mengalami kegoncangan, atau beliau berkata, getar yang sangat keras karena takut kepada Allah. Apabila mendengar hal itu penduduk langit, maka mereka pingsan. Atau beliau berkata, mereka tersungkur bersujud kepada Allah. Maka jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya dari wahyu yang ia kehendaki. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap kali ia melewati tingkatan langit, maka penghuni langit tersebut bertanya kepadanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka ia berkata, qalal haqq, Allah berfirman kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka mereka pun seluruhnya mengucapkan semisal yang diucapkan Jibril. Hingga sampailah Jibril dengan wahyu atau membawa wahyu kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani, Ibnu Abi Hatim, dan lafaz ini bagi beliau rahimahullah. Baik, ikhwan fi din azzakumullah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah wa ra'ahu wa yu'tabaru hafizahullah min baqiyatis salaf, termasuk dari sisa-sisa yang mengambil peninggalan-peninggalan salaf hafizahullahu ta'ala wa ulama'ana. Qauluhu idza arada Allahu, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah hendak. Kalimat arada di sini terdapat penetapan sifat al-iradah bagi Allah azza wa jalla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Takallama bil wahyi, maka ia berbicara dengan sebuah wahyu. Di sini terdapat faedah penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah azza wa jalla. Dan sifat ini adalah sifatun taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanah, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah kalamun yusma', ucapan yang bisa didengar oleh seorang yang Allah perdengarkan kepadanya kalam tersebut. Naam, bukan sebagaimana dikatakan ahlul batil bahwa dia adalah kalamun nafsi, kalam sebuah pembicaraan yang ada dalam diri Allah Azza wa Jalla, bukan kalam yang bisa didengar. Fahadha batil. Bagaimana bisa makhluk, anggaplah dan katakanlah bahwa Jibril alaihi salam lah yang menta'birkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu yang ada dalam diri Allah Azza wa Jalla. Maka ini sangat tidak pantas bagi sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengimani bahwa Allah azza wa jalla disifati dengan sifat al-kalam, sifat berbicara. Kaifa syaa wa mata syaa, bagaimana Allah menghendakinya dan kapan ia menghendaki untuk berbicara. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhadhat as-samawat minhu rajfah aw qala ra'datun shadidah. Allah ketika berbicara dengan sebuah wahyu, maka langit bergoncang atau bergetar dengan getaran yang sangat keras. Subhanallah. As-samawat, langit-langit. Padahal dia adalah benda padat. Dia bergetar dan bergoncang karena takut kepada Allah, karena dia begitu sangat mengagungkan dan memuliakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula apabila ahlus samawat, penduduk-penduduk langit, dalam hal ini para malaikah, para malaikat, dan mereka termasuk makhluk yang besar, memiliki kekuatan dan yang sangat besar, kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka mendengarkan kalamullah, sa'iqu, mereka pingsan. karena keagungan Allah Azza wa Jalla, karena keagungan kalamullah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang Nabiullah Musa salawatu rabbi wa salamuhu alaih, wa kharra Musa sa'iqa, Musa jatuh pingsan. Ya'ni lamma tajalla Allahu lil jabal, tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, yang sebelumnya Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menampakkan dirinya kepadanya karena tuntutan dari kaumnya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan nyata, dengan terang, jelas, dilihat dengan mata kepala. Maka Allah ketika Musa meminta kepadanya, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, qala lan tarani, engkau tidak akan sanggup melihatku, walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah kepada gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika dia masih tetap berada pada tempatnya engkau akan bisa melihatku. Namun barakallahu fikum, lamma tajalla lil jabal, tatkala Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya kepada gunung yang besar dan keras tersebut, ternyata gunung itu hancur, lebur, berantakan, menjadi tanah, menjadi debu. Naam, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Naam, falamma afaqa, tatkala dia tersadar siuman dari pingsannya, qala subhanak, maka beliau berkata, maha suci engkau ya Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 143. Wa kadzalika al-malaikah, demikian pula para malaikat, kata Syekh, idza uzila al-faza'u alladhi asaba qulubahum, tatkala dihilangkan rasa takut yang menimpa hati-hati mereka, akhadhu yunaduna Jibril wa yas'aluna, mereka pun memanggil dan bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya, na'am, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril. Dan mereka barakallahu fikum, ketika semua penduduk langit pingsan karena mendengar kalamullahi azza wa jalla, termasuk malaikat Jibril salawatu rabbi wa salamuhu alaih, namun sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayakunu awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka orang yang pertama kali mengangkat kepalanya, tersadar dari pingsannya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Li'annahu aminul wahyi, karena dia adalah kepercayaan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu. Dia adalah perantara antara Allah dengan para rasulnya, penghubung yang menghubungkan antara Allah Azza wa Jalla dengan para rasulnya dari kalangan manusia. Dan dia, Malaikat Jibril alaihi salam, adalah asyraful malaika, malaikat yang paling mulia, yang Allah menamainya Amin, Al-Amin. Qala ta'ala, nazala bihir ruhul amin, turun kepadanya ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, menyampaikan wahyu ke dalam dadamu wahai Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Fa Jibril alaihi salam muwakkalun bil wahyi, kata Syekh, maka Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, dan ini menunjukkan ala syarafihi wa fadlih, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Jibril alaihi salam. Sehingga ketika ia malaikat pertama yang mengangkat kepalanya dan tersadar dari pingsannya, fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya dari wahyu yang ia kehendaki. Sekali lagi, fihi isbat sifatul kalam lillah, padanya terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Syekh, thumma yamurru Jibra'il ala al-malaikah, menukilkan hadis Nabi, lanjutan hadisnya, kemudian Jibril melewati para malaikat, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madha qala rabbuna ya Jibra'il, setiap kali Jibril melewati tingkatan-tingkatan langit, maka para malaikat dari penduduk langit tersebut bertanya kepadanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril. Faedah yang terkandung dalam kalimat ini, rahimani wa rahimakumullah, ihtimamul malaikah bikalamillah, menunjukkan tentang perhatian yang besar, kesungguhan para malaikat terhadap kalamullah, terhadap kalamullah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengkhususkan Jibril dalam penyampaian wahyu tersebut tanpa para malaikat yang lainnya, naam, maka para malaikat pun yang menunjukkan dan menggambarkan kepada kita ihtimam mereka, kesungguhan, keseriusan para malaikat, yas'alunahu su'alal muta'allim lil'alim, mereka bertanya kepada Jibril dalam bentuk pertanyaan seorang muta'allim yang ingin belajar, yang sangat ingin tahu, kepada seorang alim, kepada Jibril alaihi salam. Unzuru barakallahu fikum, para malaikat saja begitu besarnya ihtimam mereka dengan ilmu, ihtimam mereka dengan kalamullah, mereka segera bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat as-sayyahin yang mereka berkeliling ke segenap penjuru dunia mencari majalisul zikir, majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka tatkala mereka mendapati majlis itu, maka mereka berseru kepada para malaikat yang lainnya, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Lihat, yang digambarkan adalah tentang betapa butuhnya mereka kepada ilmu. Halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah yang seperti ini terpatri dan tertanam, terhunjam dalam dada-dada kita, bahwa ilmu adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita. Sehingga kalau barakallahu fikum, dia sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi jiwa kita, yang memang kita tahu bahwa dengannya akan menjadikan hati kita, dada kita, dan semua anggota badan kita tersirami menjadi subur, menjadi hidup, maka kita akan terus berupaya mengejar dan mencarinya. Bukan sekedar barakallahu fikum sesuatu yang lalu begitu saja, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, tidak ada ihtimam. Naam. Padahal kita sungguh sangat mengetahui sekian banyak sisi-sisi betapa ilmu itu adalah ketinggian derajat kemuliaan sebagaimana kejahilan adalah kerendahan dan kehinaan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Qauluhu, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa yaqul, maka ia berkata, yakni Jibril, qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Jibril mengucapkan kalimat ini setelah ditanya oleh para malaikat dengan pertanyaan, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril. Maka Jibril menyatakan, qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka para malaikat mengikuti, menirukan seperti yang diucapkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan benar, yang Allah Azza wa Jalla firmankan adalah al-haq. Semua kalamullah adalah haq. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surah Fussilat ayat ke-42, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya kebatilan, tidak menghampirinya kebatilan Al-Quran itu, baik di depan maupun di belakangnya, turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran turun dari selain Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak. Namun benar-benar tidak ada tanakut wa munafah, tidak ada pertentangan dan bertolak belakang antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Bahkan tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sunnata minal wahyi, karena sunnah termasuk dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam, tidak datang kepadanya pertentangan dan bertolak belakang. Sehingga kapan seseorang mendapati menurut prasangka dia secara zahir seakan-akan ada pertentangan, bertolak belakang satu ayat dengan dengan ayat yang lainnya, atau satu ayat dengan hadis Nabi alaihi salat wassalam, maka jangan menuduh syariat itu yang kurang, jangan menuduh ayatnya yang mungkin di sana Anda menganggap ada kekurangan, ada celah padanya. Tidak. Yang harus dituduh pertama kali adalah akal-akal kita, fikiran-fikiran kita, ilmu kita yang belum sampai kepadanya karena kedangkalan pemahaman kita, atau bisa jadi justru karena buruknya niatan yang ada pada pengucapnya. Fabarakallahu fikum. Maka Al-Quran demikian, dan semua dari kalamullah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq. Kemudian barakallahu fikum, fayantahi Jibril bil wahyi alladhi haythu amarahullah. Sampailah Jibril membawa wahyu tersebut kepada siapa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk disampaikan. Min tabligh ar-rusul alaihi musallatu wassalam, disampaikan wahyu kepada para rasul yang Allah pilih, yang Allah pilih. Jadi kerasulan dan kenabian itu adalah fadilah dan pilihan Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang ia kehendaki. Dia bukan sebuah derajat dan kedudukan yang bisa didapatkan dengan hasil olahan jiwa. Tidak. Yang mungkin seorang bertapa sekian lama mendapatkan menurut dia hati yang bersih, jiwa yang suci. Tidak sama sekali. An-nubuwah war-risalah adalah fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya. Maka Jibril kemudian sampai dan menyampaikan wahyu kepada hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para rasulnya. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menyatakan qul man kana aduwan di Jibril, menyebutkan tentang malaikat Jibril sebagai aminul wahyi. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya ia menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu, menyampaikan wahyu kepadamu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada siapa saja diberikan wahyu itu dan disampaikan kepadanya, itu karena izin dan pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, karena izin dan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Yahudi, mereka benar-benar memusuhi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan dahulu mereka sudah menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau kana alladhi ya'tika ghairu Jibril la amanna bika." Seandainya wahai Muhammad, yang datang kepadamu membawa wahyu adalah selain malaikat Jibril, la amanna bika, niscaya kami akan beriman kepadamu. Wa hadza mustahil. Itu perkara mustahil. Allah azza wa jalla telah mengkhususkan wahyu kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi memang itulah alasan yang mereka buat-buat. Naam. Untuk menolak dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa mereka sampai mengucapkan kalimat demikian, bahwa seandainya yang datang memberi wahyu kepadamu adalah selain Jibril, kami akan beriman kepadamu. Li'anna Jibril aduwul lana. Karena Jibril itu musuh kami. Jibril adalah musuh kami, kata mereka. Naam. Fa'anzalallahu qawlahu ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayatnya. Qul man kana aduwal li Jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Artinya apa? Hadzal Qur'an laisa min kalami Jibril. Al-Qur'an itu bukan ucapan Jibril sendiri, tetapi dia adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dia adalah kalamullah. Sehingga hakikatnya yang kalian musuhi bukan sekedar Jibril, tapi kalian memusuhi Allah azza wa jalla. Masalahnya bukan sekedar terletak bahwa kalian menolak ucapan Jibril, tapi itu adalah ucapan Allah yang kalian tolak. Naam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat ke-98 menyebutkan, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah dan para malaikatnya serta para rasulnya, yang memusuhi para malaikat dan para rasul hakikatnya musuh Allah azza wa jal. Dan ketika Allah menyebutkan al-malaikah, Allah mengkhususkan kembali penyebutan Jibril, padahal dia masuk dalam kategori malaikat. Maka Allah lanjutkan wa Jibrila wa Mikala, dan memusuhi Jibril dan Mikail. Wa huma asyrafa al-malaika, yang keduanya Jibril, Mikail dan Israfil adalah pemuka-pemuka para malaikat. Naam. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Dan di sana barakallahu fikum ada at-tawaif ad-dallah al-munharifah. Ada kelompok sesat dan menyimpang yang berucap dan menyatakan seperti ucapan dan pernyataan kaum Yahudi. Di mana kelompok sesat dan menyimpang tersebut menyatakan bahwa Jibril berkhianat terhadap risalah. Jibril berkhianat dalam menyampaikan wahyu, yang harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib, tetapi ia memalingkannya dan menyerahkannya kepada Muhammad. Siapa mereka? Kaum Syiah Rafidah. Memang kalian pikir wahyu itu naam paket pos JNE, siapa yang nunggu depan rumah cukup tanda tangan dia yang terima? Naam, dia datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mensifati Jibril al-Amin, tapi mereka menyatakan khanar risalah, dia sudah mengkhianati risalah. Naam. Tetapi barakallahu fikum, jangan sekali-kali heran. Jangan heran walau adna. Naam. Adna syak. Berada pada keraguan yang terendah sekalipun. Kenapa kok bisa mereka mengucapkan kalimat seperti ucapannya kaum Yahudi? Karena memang mereka adalah na'am barakallahu fikum turunan Yahudi. Mereka ini meretas dari Yahudi. Hasil tetasannya kaum Yahudi. Karena Syiah Rafidah adalah bentukan dari Abdullah bin Sabah al-Yahud. Naam. Dan yakin sepanjang perjalanan sejarah tidak akan pernah terjadi peperangan pertempuran baina Syiah wal Yahud, antara kaum Syiah dengan Yahudi. Kalau kemudian kalian dapati secara zahir penolakan, naam, demonstrasi dan apapun bentuknya, misalnya seakan-akan menggambarkan mereka orang-orang yang tidak suka kepada Yahudi, semua itu dusta belaka, kamuflase semata. Jangan percaya. Mereka adalah anaknya Yahudi barakallahu fikum. Fa ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Naam, sehingga benar-benar mereka telah mendudukkan dirinya dan memposisikan dirinya menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beranjak pada bab yang baru. Bab qaulillahi taala wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa taala amma yusyrikun. Az-Zumar ayat 67. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan sebagai judul bab. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dan bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Ia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, Hadal bab ja'a fi tafsir qaulillahi ta'ala. Bab ini datang dalam tafsir firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri ila akhiril ayah. Wa tafsiru hadhihi al-ayah ja'a fi sunnah, dan tafsir ayat ini datang di dalam sunnah, dalam hadis, sebagaimana dalam sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada lafaz yatwi Allahu samawati yaumal qiyamah. Allah menggulung langit-langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Lalu Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian ia berkata, "Anal Malik, akulah sang raja. Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang perkasa?" Tsumma yaqul, lalu ia berkata, "Anal Malik, akulah sang raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong?" Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang kalimat tersebut. Fala yujibuhu ahadun, tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjawab, lillahil wahidil qahhar, dalam surah Ghafir ayat ke-16. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tunggal lagi maha mengalahkan. Maka tidak ada seorang pun, barakallahu fikum, yang menentang perkara ini, tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kerajaannya yang mutlak dan menyeluruh. Semua mengakuinya. Dan itu termasuk dari tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yang diakui semua umat. Dan bahwasanya kerajaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka ketika di dunia, mereka ternyata menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dari para syufa'a yang mereka jadikan sebagai anggap sebagai pemberi syafa'at di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah demikian kerajaan dan kekuasaannya dan keperkasaannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.